Al-wajib, tadi kita dari awal, kemarin kita sudah berbicara tentang al-wajib. Salat itu wajib, puasa wajib, misalkan. Ada sesuatu yang disebut dengan muqaddimatul wajib. Mahwa muqaddimatul wajib? Muqaddimah secara terjemahan kita apa? Pembukaan. Apa yang ada sebelum adanya wajib, itu muqaddimatul wajib. Salat itu wajib. Apa muqaddimatul wajib? Wudu, kan, mesti dalam keadaan suci, itu dah hal-hal yang harus kita, yang mesti kita siapkan sebelum melaksanakan yang wajib. Kelas. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi. Qala ar-rabi'a wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimmu illa bihi wa kana maqduran. Wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba. Lihat di sini ada yujibu wujuba. Kita bahasakan dari awal. Wujubu syai'i mutlaqan, mewajibkan kewajiban sesuatu secara mutlak, tidak muqayyad, tidak mu'allak, itu namanya mutlak. Mutlak ada ghairu mu'allak, ghairu muqayyad. Kalau misalkan saya sampaikan, saya tolong belikan saya peci warna putih, itu sudah mu'allak, putih, ya kan? Taqiyah. Taqiyah apa bahasa Malaysia? Kolon suwa? Kopiah, ya, kopiah itu bahasa Padang. Oke. Atau misalkan contoh lain, tolong belikan saya kitab di Maktabah Darussalam, mu'allak. Itu tidak mutlak. Mutlaknya adalah belikan saya kitab, mutlak tuh, ya. Oke. Wujubu syai'i mutlaqan, tidak ada ta'liknya. Kalau tidak ada ta'lik, berbeda dengan misalkan, apa perbedaan antara belikan saya kitab dengan yang kedua, belikan saya kitab di Darussalam? Bedanya apa? Natijahnya nanti apa? Berarti kalau perintah pertama, belikan saya kitab, dia boleh belikan di mana saja. Oh, di samping rumah ada maktabah, dia boleh belikan sampai rumah. Oh, di kamar dia ada buku yang baru dia beli, dia langsung ambilkan itu set, fadal. Ya kan? Coba kalau yang perintah kedua, mu'alak dengan Darussalam. Belikan saya kitab di Darussalam, berarti dia mesti datang ke Darussalam. Ya kan? Ini perbedaannya. Qala ar-rabi'ah al-wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimmu illa bihi wa kana maqduran. Lihat. Mewajibkan sesuatu secara mutlak, atau kita bahasakan kewajiban lah. Kewajiban sesuatu secara mutlak mewajibkan juga kewajiban yang lain. Paham maksudnya? Akan mewajibkan kepada kewajiban yang lain. Kewajiban sesuatu secara mutlak akan mewajibkan suatu kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain itu adalah wujuba, itu adalah kewajiban baru. Jadi di sini ada dua kewajiban, ikhwah. Kewajiban yang pertama adalah wujubu syai'i mutlaqan. Kewajiban kedua adalah wujuba ma la yatimmu illa bihi. Itu kewajiban kedua. Ada dua kewajiban, ya. Lihat. Wa kana maqduran. Ini yang dibahasakan dalam usul fikih dengan nama muqaddimatul wajib. Antum semua sudah hafal ini, kaidah ini. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kelas, faham, hafal, ya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah ini adalah kaidah dalam makna muqaddimatul wajib. Jadi, contohnya wujubu syai'i, apa yang wajib? Contoh salat. Salat itu syaratnya adalah thaharah. Kita hanya diwajibkan salat. Apakah kita diwajibkan wudu? Al-aslunya tidak. Kita hanya diwajibkan thaharah. Salat dalam keadaan thaharah itu kewajibannya, ya. Kemudian ternyata ada si fulan yang dalam keadaan berhadas. Maka kewajiban untuk si fulan itu menjadi dua. Yang pertama adalah wujubu shalah, yang kedua muqaddimatul wajib ila shalah. Apa muqaddimatul wajib ila shalah? Berarti dia wajib berwudu. Nah, wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimmu illa bihi wa kana maqduran. Jadi ikhwah sekalian, muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib itu hukumnya adalah wajib dengan dua syarat. Antum hafal lafaz ini, matan Imam Baidawi ini, antum sudah akan dapatkan semuanya. Wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimmu illa bihi wa kana maqduran. Syarat yang pertama adalah al-amru mutlaq. Kana al-amru mutlaqan. Dari mana dapatnya? Wujubu syai'i mutlaqan. Itu syarat pertama. Mutlaqan adalah syarat pertama. Kana al-kaunul amru mutlaqan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang mencontohkan, misalkan dalam kitab ini contohkan nanti, Ahmad, tolong ambilkan saya cawan, paham ya, cawan ya. Tolong ambilkan saya cawan yang ada di puncak rumah, atap rumah. Sutuh. Perintahnya adalah ambilkan saya cawan di sutuh. Perintah. Mutlak atau tidak? Mutlak. Hadzal amru mutlak. Kalau al-amrunya mutlak, maka di sini ada muqaddimatul wajib. Bagaimana cara dia sampai ke situ? Naik tangga. Atau kalau rumah tidak ada tangga seperti rumah-rumah di Mesir, berarti dia mesti pasangkan tangga yang misalkan dari kayu kah? Misalkan dia harus pasang tangga itu di dinding. Kewajiban muqaddimatul wajibnya di sana ada dua. Yang pertama berjalan. Apakah dia mampu berjalan sampai situ tanpa tangga? Yang kedua adalah pasangkan tangga. Ya kan? Ini dua kewajiban. Kewajiban pertama berjalan ini adalah sabab. Kemudian kewajiban kedua adalah pasangkan tangga syarat. Nah, jadi muqaddimatul wajib itu syarat yang pertamanya adalah al-kaunul amri mutlaqan. Yang kedua an takunal muqaddimatu maqduratan. Kalau dalam matan dikatakan wa kana maqdura. Jadi muqaddimahnya itu mesti maqdurah. Ini maqduran di sini, isim fa'ilnya, isim kananya adalah wujuba ma la yatimmu. Itu isim kananya. Wa kana hadzal wujub maqduran. Maqduran contohnya apa? Yang tadi. Apakah mustahil si fulan bisa naik tangga ke menuju sutuh? Tidak. Tidak mustahil. Kalau muqaddimahnya itu masih dalam hal yang maqdur, maka masuk ke dalam makna wajib. Ya, wajib. Tapi kalau dia contohkan, tolong ambilkan saya besi yang ada di sayap pesawat terbang yang di atas. Misalkan, pesawat terbang yang sedang terbang. Perintahnya cuma satu, ambilkan besi. Tapi muqaddimah ilal wujubnya adalah terbang. Kaif? Hadzihil muqaddimah ghairu maqdurah. Kalau ghairu maqdurah, maka muqaddimahnya tidak menjadi wajib. Nah, muqaddimah menjadi wajib dengan dua syarat. Yang pertama, an yakuna al-amru mutlaqan. Yang kedua, an takuna aw an yakuna maqduran, ya. An yakuna maqduran, dua syarat. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka muqaddimatul wajib menjadi wajib. Yang kedua, kemudian muqaddimatul wajib imma an yakuna syartan wa imma an yakuna sababan. Sabab tadi adalah dia berjalan, disebabkan jalan itulah dia sampai kepada sutuh. Ya kan? Imma an yakuna syartan. Syartan adalah dia mesti pasangkan tangga. Ya, pasangkan tangga. Kalau tidak ada tangga itu, dia tidak akan sampai ke sutuh. Dia akan jalan di dinding? Oh, mustahil. Kita bukan apa yang jalan di dinding? Spiderman. Kita bukan Spiderman. Nah, itu dia. Jadi imma an yakuna sababan wa imma an yakuna syartan. Sabab dan syarat ini terbagi menjadi tiga. Sabab syar'ayan, sabab aklan, dan sabab adiyan. Ya, nanti kita akan lebih bahas lebih panjang. Oke, antum sudah paham ya? Ar-rabi'ah wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimmu illa bihi wa kana maqduran. Contoh nih. Tadi sudah disebutkan bahwa ini biasa dipakai oleh sebagian ulama, tapi nanti ada yang tidak membahasakan sampai ke sana. Misalkan ketika untuk mengetahui apakah kita sudah membasuh muka dengan sempurna, buktinya adalah rambut kita basah. Rambut kita basah ini menjadi salah satu bentuk muqaddimatul wajib, sebagai bentuk bahwa wajib kita sudah sempurna. Kenapa? Kan kita tidak tahu batas yang asli dari antara kepala dan muka kita, kan tidak tahu. Ya kan, rambut dan muka. Batasnya adalah batas tumbuh rambut. Ya, kalau yang mukanya luas sampai ke sini. Oke. ya kan? Dia punya muka sangat luas sekali sampai belakang. Atau yang tidak punya rambut sama sekali, semuanya wajib dibasuh. Jadi batasnya tidak ada. Makanya untuk salah satu bukti kita sudah membasuh dengan benar adalah basah rambut kita sedikit. Ini adalah sebagian ulama menyebutkan adalah muqaddimatul wajib. Maka ini menjadi wajib juga. Ya. Tapi nanti ada pembahasan yang lebih mendalam tentang membasuh lebih daripada sekadar wajib. Oke. Qila. Jadi al-mazhab pertama. Jadi kalau kita bahasakan muqaddimatul wajib fihi mazhab al-mazhabul awal yujibu yang pertama tadi wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimmu illa bihi wa kana maqduran hadzal mazhab hadza huwa al-mazhabul awal. Al-mazhabus tsani yujibu sababa duna syarti. Tadi kan kita sebutkan bahwa muqaddimah itu imma an yakuna sababa wa imma an yakuna huwa asyart. Ya kan? Dikatakan oleh al-mazhabus tsani muqaddimatul wajib itu menjadi wajib kalau dia berupa sabab. Tapi kalau dia syarat, tidak. Mamanas sabab fi usul fikih dalam kitab maudhu'inya sudah selesai. Mamanas sabab? Hah? Nah. Coba mendekati. Nah. Kalau lebih keras berarti mungkin betul. Coba. Ma huwa sabab? Ada yang tahu mana sabab? Sabab contohnya nih. Kalau si as-sabi sudah baligh, maka dia menjadi wajib melaksanakan sholat misalkan. Balighnya ini adalah bulunya ini adalah sabab. Coba. Bulunya adalah sabab. Contoh syarat adalah seorang yang akan sholat mesti melaksanakan mesti berwudu. Wudu adalah syarat sholat. Coba bedakan syarat dengan sabab. Contoh sabab adalah bulu gusabi. Contoh syarat wudu'ul musalli. Sabab dan masuk waktu. Kalau berhubungan dengan yang lain. Nah. Ghurubus syamsi contoh sabab juga. Ghurubus syamsi sababu wujubil maghrib. Sabab adalah ma yalzimu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Apakah ada kewajiban salat subuh kalau fajar belum terbit? Wow, salat subuh wajib kalau fajar terbit. Kalau fajar tidak terbit berarti tidak ada wajib wudu baik subuh. Sama juga, kalau matahari tidak terbenam berarti tidak ada kewajiban salat maghrib. Nah, ini dia. As-sabab ma yalzimu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Contoh syarat al-wudu sebelum salat itu adalah syarat salat. Apakah setiap orang yang sholat mesti berwudu? Mesti berwudu, kecuali kalau dia sudah tahir, berarti dia sudah berwudu sebelumnya, kan? Setiap orang yang sholat mesti berwudu. Apakah setiap orang yang berwudu mesti sholat? Tidak. Coba bahasanya, Pak. Ma yalzimu min adamihi al-adam wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Itu dia. Ma yalzimu min adamihi al-adam. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berwudu. Ya. Tapi tidak semua orang berwudu mesti sholat. Oke, itu dia. Oke. Dia mungkin berwudu untuk melaksanakan, mau baca Quran, ya kan? Kita lanjutkan. Ini yang mazhab kedua. Qila yujibu sababa duna syarti. Jadi mana yang lebih kuat sabab daripada syarat? Dikatakan bahwa sabab lebih kuat daripada syarat. Makanya dikatakan yujibu fis sabab duna syarti. Wa qila la fihima. Mazhab ketiga. Wa qila al-mazhab salis. La fihima. Dua-duanya tidak wajib. Tidak dalam syarat, tidak dalam sabab. Kemudian. Lana. Ma mana lana? Ad-dalil Imam Al-Baydawi. Anna taklifa bil masyrut dunna syarti muhalun. Nah. Mewajibkan dengan syarat dengan masyrut tanpa syarat muhal, kata Imam Baitawi. Lihat, anna taklifa bil masyrut duna syarti muhal. Contohkan kepada salat dan wudu. Diwajibkan salat tapi tidak diwajibkan wudu, muhal. Ya kan? Contoh kepada sutuh. Tidak ada tangga. Tolong ambilkan saya cawan di sutuh. Tidak ada tangga, muhal dia sampai ke sutuh. Kecuali kalau dia punya sayap, ya. Boleh. Jadi, muhal takliful at-taklif bil masyrut duna syarti muhal. Kata Imam Al-Baydawi. Dijawab oleh Al-Qasam, yakhtassu bi waqti wujudi syarti. Dijawab oleh Al-Qasam. Al-Qasam membantah dalil Imam Baydawi. Tadi Imam Baydawi mengatakan, taklif bil masyrut duna syarti muhal. Ya, muhal. Dijawab oleh Al-Qasam, yakhtassu bi waqti wujudi syarat. Katanya, kewajibannya itu dikhususkan ketika terpenuhi syarat. Maknanya Pak, contoh salat kepada wudu. Oh, ente wajib salat kalau dalam keadaan wudu. Kalau tidak wudu ya enggak penting salat. Nah, mungkinkah? Wajib ngambil barang di sutuh kalau ada tangga. Kalau tidak ada tangga tidak ada kewajiban. Jadi kewajibannya itu kapan? Kalau sedang ada syarat. Maka ini katanya kewajibannya itu yakhtassu bi wujudi asyarti. Maka kalau kita bahasakan, kapan si fulan wajib sholat? Kita mudah saja kalau sudah balil, ya kan? Tapi kalau menurut Al-Qasam, kapan si fulan wajib sholat? Kalau sudah dalam keadaan berwudu. Jadi kalau tidak dalam keadaan berwudu, seperti misalnya kita nih, ada di antara kita yang tidak berwudu, tidak wajib sholat. Tidak. Ya? Tidak. Ini perkataan daripada Al-Qasam. Qila yakhtassu biwakti wujudis syarti. Qulna khilaful zahir. Khilaful zahir. Yani khilafu zahiri lafzi. Perkataan antum ini, kata Imam Baydawi, khilafu zahiri lafzi. Lafaznya apa? Lafaznya adalah aqimus salata, misalkan. Syaratnya jelas, terpenuhi, sudah baligh, muslim, akil. Ya kan? Aqimus salata. Tidak ada di lafaz itu disebutkan aqimus salata in kunta ala tahir, tidak ada, ya kan, in kuntum ala tahri, tidak. Tapi aqimus salata secara lafaz, secara zahirul lafzi menunjukkan kepada wujubus salati dalam keadaan apapun. Oh, kalau dia tidak berwudu berarti ada kewajiban baru, berwudu, ya kan. Nah, jadi mengatakan bahwa kewajiban itu mengikut kepada keadaan suci atau tidak, tahir atau tidak, kewajiban salat, atau kewajiban masyrut mengikut kepada wujud syarat atau tidak, itu khilaful zahir, yakni zahirul lafzi. Okey ya, itu masalah. Halo, qila dibantah kembali oleh Al-Qasam. Ijabul muqaddimati aidan kadzalik. Apa kadzalik? Ijabul muqaddimati aidan kadzalik. Apa kadzalik? Khilaful zahir. Antum katakan yang aqimus salata yang diwajibkan adalah salat. Antum katakan muqaddimah juga wajib. Itu khilafuz zahir juga. Kenapa khilafuz zahir? Tidak ada di lafaz, ya kan? Tidak ada di lafaz berarti khilafuz zahir aidan. Ijabul muqaddimati aidan kadzalika khilafuz zahir. Itu maksudnya. Qulna la, tidak. Kami tidak katakan ini khilafuz zahir. Kenapa? Fa innal lafza lam yadfa'hu. Lafaz tidak menolak hadanya wudu. Contoh misalkan ketika si fulan diminta cawan, mengambilkan cawan yang ada di situ, apakah perintah ini menolak kehadiran tangga? Tolong ambilkan saya di cawan di situ. Dia datangkan tangga. Jangan pakai ini. Saya minta cawan bukan minta ini, benar kan? Lam yadfa'hu. Al-lafzu lam yadfa' hadza syarat. Sama juga dengan amrus shalah tidak menolak adanya wudu, karena wudu itu adalah jalan menuju taharah. Ketika wudu menjadi jalan menuju taharah berarti salat sendiri tidak menolak hadirnya wudu, ya kan? Tidak bertentangan antara perintah dengan kehadiran syarat. Permintaannya adalah menghadirkan cawan yang disutu, dia hadirkan tangga. untuk mendatangkan cawan di situ itu tidak bertentangan dengan meletakkan tangga. Maka ini tidak bertentangan dengan zahir. Qulna la. Limadza? Li'anna lafza lam yadfa'hu. Nah, kenapa yang tadi khilafuz zahir? Karena zahir jelas-jelas mengatakan aqimus salata, lalu dia katakan as-salatu wajibatun hina yatawaffara syartu. Kalau syarat terpenuhi wajib salat. Sementara kita tidak. Salat itu wajib kapanpun. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka penuhilah syarat itu untuk segera melaksanakan kewajiban. Kalau dia tidak tahir, berwuduklah, ya kan? Nah, ini khilafuz zahir dan yang tidak khilafuz zahir. Faham? Lihat, aqulu al-amru bisyai hal yakunu amran bima la yatimu bizalik zalika bima la yatimu zalika syai'u illa bihi wa huwa al-musamma bil muqaddimah ay muqaddimatul wajib. Apakah muqaddimatul wajib wajib juga atau tidak? Ini pembahasannya. Di dalamnya ada tiga mazhab. Yang pertama adalah Imam Al-Baydawi mengatakan muqaddimatul wajib juga adalah wajib. Indal Imam Atba'i wa kadzalikal Amidi annahu yajibu anna muqaddimatul wajib yajibu mutlaqan, sabab pun ataupun juga sababkah atau syarat. Ma ma'na sabab allazi yalzimu min wujudihi alwujudu wa min adamihi aladam. Wa ma ma'na syarat, syarat ada allazi yalzimu min adamihi aladam wala yalzimu min wujudihi alwujud. Wala adam, ya, tidak tambah. Wala adam. Wala yalzimu min wujudihi alwujud wala adam. Sawa'an kanat sababu, sabab terbagi tiga, syar'iyan, adiyan, aqliyan. Untuk baca sampai habis. Kemudian, syarat juga terbagi kepada tiga. Ya. Syar'iyan, aqliyan, dan adiyan. Contoh sabab syar'iyan mudah yang seperti tadi. Ya. Wa ila hadha kawakullihi asyara biqawlihi wujubu syai'i yujibu wujubu ma'la yatimu illa bihi. Ay at-taklifu bisyai'i yaqtadi at-taklifa bima la yatimmu illa bihi. Itu dia. Mewajibkan sesuatu berarti mesti kita dibebankan kepada sesuatu untuk menyempurnakan kewajiban kita. Kalau kewajiban kita tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu yang kurang itu juga wajib dilaksanakan supaya kewajiban kita selesai dengan sempurna. Kemudian al-mazhab ats-tsani, contoh di sini yang wa misalu zalika, nanti antum mencontohkannya kepada dalam contoh yang sebelum mazhab sani. Wa misalu zalika idza qala sayyidu li 'abdihi, kalau seorang hamba seorang sayyid mengatakan kepada hambanya, dia mengatakan itini bikada min fawqi sutuhi sutuh, ya, itu bahasanya, nanti pakai bahasa ini boleh lebih mudah. Itini bikada min fawqi sutuh fala yata'atta dzalika illa bimasyi wa nasbis sulam. Tidak mungkin bisa dilaksanakan melainkan dengan dua hal. Yang pertama adalah berjalan, yang kedua pasang tangga. Fal masyu sababun wan nasbu, nasbus sulam maksudnya. Nasbus sulam adalah syarat. Mazhab yang kedua adalah annahu yakunu amran bis sababi duna syartin. Yajibu al muqaddimatu idza kanat al muqaddimah sababan. Kalau syarat tidak. Limadza? Li'anna sababa aqwa minasy syarat bin haitsus tsubut. Syarat itu kan tadi mayalzimu min adamihi al-adam wa min wujudihi al-wujud. Sedangkan syarat mayalzimu min wujudihi mayalzimu min adamihi al-adam wa la yalzimu min adamihi al-wujud wa la adam. Ya. Jadi sabab secara tsubut dia lebih aqwa minasy syarat. Sebab itulah dia al-mazhab ats-tsani mengatakan yujibu fis sabab duna syarat. Wasalis, mazhab ketiga adalah annahu la yakunu amran illa la yakunu amran la bis sabab wala syarat. Yang tadi Imam Baydawi mengatakan dengan qila la fihima. La yajibu fihima. Tidak dalam sabab, tidak dalam syarat. Wa ilaihi asyaraf wa qila la fihima. Khalas. Kita lanjutkan. Teruskan ke setelahnya. Fa in qulna bil wujubi. Kalau kita sepakat nih mengatakan bahwa muqaddimatul wajibi wajibatun, falahu syartan. Al awwal an yakuna mut al amru au an yakuna al wujubu mutlaqan. ay ghairu mu'allaqin ala husuli ma yatawaqqafu alaihi. Fa in kana mu'allaqan kana husuluhu ka husul ka qawlihi. Nah, contohnya nih. Ustaz, kalau antum ke Maktabah Darussalam, belikan saya buku. Ya kan? Berarti kewajiban beli buku adalah mu'allak dengan adanya keberangkatan ke Darussalam. Kalau dia tidak pergi, berarti tidak wajib. Ya kan? Kalau antum ke sana, belikan saya kitab ini. Berarti kalau dia tidak ke sana, tidak ada kewajiban. Ya kan? Sementara kalau kita katakan, tolong belikan saya kitab di Darussalam. Itu tidak ada kewajiban, tidak ada mu'allaknya, tapi dia ada mukaddimah yang wajib di sana, yaitu al-limashyu atau al-zahab ila Darussalam. Itu dia. Yang pertama adalah mutlaqan. Yang syarat yang kedua adalah an yakuna ma yatawaqqafu alaihi alwajib. Ma makna ma yatawaqqafu alaihi alwajib? Muqaddimatul wajib. Ma yatawaqqafu alaihi alwajib huwa muqaddimatul wajib. An yakuna ma yatawaqqafu alaihi alwajib maqduran lil mukallaf. Kama masalna. Itu yang contoh tadi. Fa in lam yakun maqduran lahu lam yajib alaihi tahsiluhu ka iradatillahi ta'ala li wuqu'ihi. Dia meminta sesuatu tapi muqaddimatul wajibnya itu mungkin saja kalau Allah yang berkehendak. Contohnya tadi, ambilkan saya besi yang ada di sayap pesawat terbang. Kalau saat pesawatnya sedang terbang, mungkin saja. Ya, tapi itu bi iradatillah, bukan iradatin nas. Bukan ikhtiarul bashar, wa innama huwa bi ikhtiari au bi iradati rabbil bashar, la bi ikhtiaril bashar, ya. Kalau tidak kemampuan manusia, tidak wajib. Itu syarat, dua syarat mudah saja, an yakuna al wujubu mutlaqan, an yakuna muqaddima maqduran.